Tim Iwil lahir hari Kamis 4 April 1963 di ibu kota provinsi orang Sunda. Putih kulitnya dan sipit matanya bikin dia jadi mirip anak Cina. Padahal Tim Iwil turunan ningrat Jawa. Pertama aku jumpa dan mengenal Tim Iwil, sikapku padanya dingin dan acuh. Lama kelamaan kok jadi tertarik, api minat membara dalam hati. Dengan modal legong ku nyatakan cintaku. Kulo tresno panjenengan ucapku. Tim Iwil sejenak bengong. Selanjutnya Tim Iwil menunduk bingung. Tatkala Tim Iwil lagi mikir, ku jejali dengan rayuan gombal. Hingga akhirnya Tim Iwil nerima juga. Cintaku padanya tak pernah pudar. Meskipun bapaknya yang garang seringkali melemparkan senyum sinis terhadapku. Sayangku padanya tak pernah luntur. Meskipun kakaknya yang sarjana seringkali menganggap rendah dan jelek terhadapku. Demi Allah, aku cinta Tim Iwil. Demi Allah, aku sayang Tim Iwil. Tak peduli senyum sinis bapaknya, tak peduli anggapan kakaknya. Yang penting buatku adalah